Saat pertama menatap dalam dirimu, ku begitu yakin ini cinta. Tetap dirinya, rasaku pun juga sama. Ku mencintai dirimu dan mencintai dirinya. Bahagia, bahagiaku bila banyak cinta. Menurutku setia, namun hidup rasa hamba. Bukannya aku jatuh,